Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Man yahfad, siapa yang hafal bab kita sampaikan sebelumnya? Apa? Wazidnahum. Al-yawma akmaltu lakum. Akmaltu lakum. Fa'idha taraka. Min al-kamal. Naam. Asanta, alain? Fadal, tapi. Wa izdada ladina amanu imana. Wa qala. Lakum dinakum. Min al-kamali. Hawa nakhisun. Fadol yang hafal, ikra'u. Fadol, silakan. Asantum. Lah kita jelaskan sebelumnya tentang aqidah al-sunnati wal-jama'ah berkaitan dengan masalah keimanan. Yeah. Bahwasanya iman yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah wa yankusu bil-ma'siyah. Akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, sekali lagi menunjukkan bahwasannya amalan bagian dari keimanan. Ya. Telah disebutkan ada beberapa kelompok yang menyimpang dari akidah ini. Yang pertama kelompok apa? Murji'ah. Ya. Dari kalangan Jahmiyah. Yang menyatakan bahwasannya amal tidak termasuk bagian dari keimanan. Sehingga menurut mereka, iman itu cukup ya, diyakini dengan hati saja. Nah, atau cukup diucapkan dengan lisan saja. Yang penting hatinya menurut mereka. Bagaimanapun amalannya, yang penting hatinya. Ini kelompok Murji'ah. Nah, sehingga menurut mereka, keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang, semuanya sama. Yeah. Nah, bahkan dari akidah ini, sejata langsung menyatakan imannya iblis sama dengan imannya para malaikat. Sama dengan imannya para rasul. Ini akidah yang batil. Yeah. Di sisi lain ada kelompok yang ekstrim. Kelompok apa? Khawarij dan juga Mu'tazilah. Ya. Mereka berpendapat bahwasannya amalan ini syarat sahnya keimanan. Sehingga yang tidak beramal ya, atau melakukan dosa-dosa besar Walaupun dia seorang Muslim, dihukumi kafir. Nah, ini pun menyimpang dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasannya seorang Muslim yang terjatuh kepada dosa besar masih dinyatakan sebagai Muslim. Tapi Muslim yang naqisul iman, Muslim yang kurang keimanannya. Dan di akhirat, ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah mengampuninya, masuk ke dalam surga, secara langsung, atau bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya sesuai dengan kadar dosanya. Namun, ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Tidak akan kekal di dalam neraka. Berbeda dengan akidah, khawarij, dan juga mu'tazilah. Yang mereka berpendapat, seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar, ya, di dunia dihukumi kafir. Ya, kalau kata orang mu'tazilah, tidak muslim, tidak kafir. Manzilah bainal manzilatain. Berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Tapi di akhirat kata mereka, baik khawarij ataupun mu'tazilah, kekal di dalam neraka. Ya, tentu akidah ini akidah yang batil. Nah, akan dibantah dengan hadis yang akan kita sampaikan sekarang ini insyaAllah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim. Menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim. Qala hadatsana Hisham. Menceritakan kepada kami Hisham. Hisham ibnu Abdullah Al-Suwai. Nah, kunyahnya Abu Bakar. Qala haddatsana Qatadah an Anas. Menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hamzah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dikenal dengan khadimu Rasulullah. Ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia 10 tahun, ibunya, Ummu Sulaim, radhiyallahu ta'ala anha, datang kepada Nabi SAW membawa Anas bin Malik. Mengatakan, hada Anas yuhdimuk. Ini adalah Anas bin Malik akan berkhidmat kepadamu. Akan membantumu. Nah, ya. Yeah. Dan juga Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik dengan doa keberkahan. Nah, doakan keberkahan pada hartanya, keberkahan pada anak-anaknya, keberkahan pada usianya. Dikabulkan doa Nabi SAW. Beliau menjadi salah seorang sahabat yang banyak hartanya. Nah, dan juga sahabat yang panjang umurnya, hampir 100 tahun usia beliau. Dan juga sahabat yang banyak anaknya. Kurang lebih berapa? 100 anak. Masya Allah. Banyak sekali. Ya. Dikabulkan doa Nabi SAW. Dikarenakan seringnya beliau berkhidmat kepada Nabi SAW. Maka beliau pun banyak menimba ilmu dari Nabi SAW. Ya, termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ani Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajnu sa'irah. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar biji gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Dan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebesar biji gandum. Burrah ini lebih kecil daripada sa'irah. Walaupun kedua-dua jenis gandum, tapi burrah lebih kecil daripada sa'irah. Nah, yang dalam hatinya ada sebesar biji gandum yang lebih kecil daripada sa'irah tadi, dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dharratin min khairin. Dan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Qala Abu Abdullah. Berkata Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah di sini? Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Al-Imam Al-Bukhari kunyahnya adalah Abu Abdullah. Naam. Siapa namanya? Imam Bukhari. Muhammad bin Muslim bin Ibrahim bin Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Barakallahu fikum. Nama Al-Imam Al-Bukhari. Kunyahnya Abu Abdullah. Qala Abu Abdullah. Qala Aban. Berkata Aban. Aban ibn Yazid. Al-Attar. Nah. Kembali menyebutkan hadis yang mu'allak. Hadasana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min iman makana min khair. Menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min iman pengganti tempat min khair. Kalau dalam riwayat Aban, nah disebutkan yang mengatakan la ilaha illallah dalam hatinya ada sebesar biji gandum dari keimanan. Sementara dalam riwayat yang sebelumnya sebesar biji gandum dari kebaikan. Nah, ada riwayat min iman, ada juga riwayat min khair. Dari hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW mengatakan yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Ini menunjukkan bahwasannya seorang mukmin tidak akan kekal di dalam neraka apabila dia masuk neraka. Dan telah kita jelaskan, seorang mukmin berbeda-beda keadaannya. Ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij yang mengatakan bahwasannya seorang mukmin yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka. Dibantah dengan hadis ini. Rasul mengatakan yakhruju minan nar, keluar dari neraka. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti muslim. Wa fi qalbihi waznu sa'iratin min khair. Wa fi riwayat min iman. Di dalam hatinya ada sebesar biji gandum dari kebaikan atau dari keimanan. Menunjukkan keimanannya sedikit. Keimanannya lemah. Tapi selama dia seorang muslim, walaupun di akhirat nanti mendapatkan azab, tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, sekali lagi ini bantahan kepada orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, yang menyatakan seorang mukmin yang melakukan dosa besar, di akhirat nanti kekal di dalam neraka. Dibantah dengan hadis ini. Bahkan dalam hadis yang sebelumnya telah kita jelaskan, seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar tadi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi arang. Nah, kemudian dikeluarkanlah orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada keimanan. Dikeluarkan dalam keadaan sudah menjadi arang. Nah, dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian dia tumbuh. Nah, menjadi sedia kala. Dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai disebutkan, walaupun sebesar biji sawi daripada keimanannya. Yang jelas selama masih ada keimanan dalam hati seseorang, walaupun dosa-dosanya sangat banyak sekali, mendapatkan jaminan masuk surga. Walaupun tadi, masuk surganya bisa jadi melalui azab terlebih dahulu. Nah, tapi sekali lagi seorang mukmin yang masuk ke dalam neraka tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, pasti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Nah, ya, walaupun sebesar biji sawi keimanan yang ada pada dirinya, selama dia masih seorang muslim, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanannya, maka akan masuk ke dalam surga. Nah, walaupun saya sebutkan tadi, ada yang masuk surganya itu tanpa adab, tanpa hisab, ada juga yang masuk surganya dihisab terlebih dahulu, ada juga yang masuk surganya dengan diadab terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Sehingga tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang melakukan dosa-dosa di dunia, di akhirat nanti, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah mengampuninya, langsung memasukkannya ke dalam surga. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Kemudian akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Ini prinsip dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yeah. Di dalam hadis ini juga Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Di sini disyaratkan an-nutqu bit-tauhid. Ya. Yeah. Mengucapkan kalimat tauhid. Nah. Yeah. Dan ini merupakan salah satu di antara syarat-syarat syahadah, persaksian. Dia harus mengetahui tentang apa yang dipersaksikannya. Dan juga dia meyakini tentang apa yang dipersaksikannya. Dan dia memberitahukan tentang apa yang dipersaksikannya. Ya. Ilmu, yakin, dan juga ikhbar. Mengkhabarkan. Seperti hanya seorang bersaksi dalam suatu perkara. Ya. Yang bersaksi ini dia harus mengetahui apa yang dipersaksikannya. Jangan sampai dia bersaksi tapi tidak mengetahui apa yang dipersaksikannya. Ya. Yang kedua, meyakini apa yang dipersaksikannya. Jangan sampai lisannya bersaksi, hatinya dia meyakini. Begitupun kalimat tauhid. Kalau demikian keadaannya seperti hanya orang-orang munafik. Lisannya bersaksi, sementara hatinya mengingkarinya. Yang ketiga, Seorang yang bersaksi harus mengkhabarkan, memberitahu kepada yang lainnya tentang apa yang dipersaksikannya. Nah, ya. Sehingga di sini kata Al-Hafidh Ibn Hajar, fihi dalil ala istirahatin nutki bitauhid. Di sini merupakan dalil tentang disyaratkannya mengucapkan kalimat tauhid. Nah, telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang semakna dengan hadis yang kita bacakan ini. Nah, masuk pada hadis yang ke-45. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Hasan ibnu Sabah, menceritakan kepada kami Hasan ibnu Sabah. Sami'a Ja'far ibnu Aun. Beliau mendengar Ja'far bin Aun. Haddatsana, menceritakan kepada kami Abul Umais. Akhbarana Qais ibnu Muslim an Tariq ibnu Shihab, menceritakan kepada kami Qais ibnu Muslim dari Tariq ibnu Shihab. An Umar ibnu Khattab, dari Umar ibnu Khattab. Nah, hadis yang kita bacakan ini datang dari sahabat siapa? Umar ibnu Khattab. Nah, khalifah keberapa Umar? Muad, Umar khalifah keberapa? Kelima? Keberapa? Kedua, Hasan. Yang pertama siapa? Fatih Abu Bakar. Yang ketiga siapa? Zaid. Ketiga siapa? Siapa Was? Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Firdaus. Ali bin Abi Thalib. Hasan. Harus tahu nama-nama khalifah. Ya, Umar khalifah yang kedua. Ana rajulan min al-Yahudi qala lahu ya amir al-mu'minin. Sesungguhnya seorang dari kalangan Yahudi berkata kepada Umar, wahai amirul mu'minin, gelar amirul mu'minin ini masyhur pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun Abu Bakar khalifah yang pertama, ya, tapi sebutan atau gelar amirul mu'minin ini, nah, masyhur pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang Yahudi mengatakan kepada Umar, wahai amirul mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law alayna ma'asara Yahudi nazalat, latakhadna dalika al-yawma idan. Ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, segenap orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari Id. Qala ayu ayatin hiya. Kata Umar, ayat apa itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata orang Yahudi, ayat yang ada pada surah Al-Maidah ayat 3, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Faqala Umar. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi najalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yawm jumu'ah. Kata Umar, sungguh kami telah mengetahui hari itu, hari turunnya ayat ini, dan tempat di mana turunnya ayat ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau berdiri di Arafah di hari Jumat. Nah. Dari hadis yang kita bacakan ini, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwa Yahudi ini namanya Ka'ab ibn Ka'ab al-Ahbar. Nah. Bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat yang ada pada surah Al-Ma'idah. Yang mana orang Yahudi ini mengatakan kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari Id. Kami akan mengagungkannya dan menjadikan sebagai hari Id dalam setahun. Kenapa menyatakan demikian? Dikarenakan agungnya apa yang terjadi pada hari tersebut, berupa penyempurnaan agama. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ayat tersebut turun ketika Nabi SAW berada di Arafah di hari Jumat. Di dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, Inni la'a'lamul yawma alladhi unzilat fihi. Sungguh aku mengetahui hari diturunkannya ayat tersebut. Wal makan alladhi najalat fihi. Dan tempat turunnya ayat tersebut. Nah, bahkan dalam ayat yang lain, wasa'ah allati najalat fiha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu turunnya ayat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab dengan pengetahuannya waktu dan tempat turunnya ayat tersebut. Ayat yang kita bacakan tadi merupakan ayat-ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dengan ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Islam ini telah sempurna. Tidak perlu menambah-nambahnya lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Nah, bahkan kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, نعم. فمن لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. Perkara-perkara yang pada hari itu bukan sebagai agama, maka pada hari ini pun bukan sebagai agama. Kebid'ahan-kebid'ahan yang diada-adakan dalam syariat ini bukanlah sebagai agama. Dikatakan agama ini telah sempurna. Semua perkara yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ila jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian semuanya. Rasul mengatakan tidak tersisa sedikit pun. Berarti semuanya telah dijelaskan. Sehingga barang siapa yang menyangka ada kebid'ahan yang baik, maka dia telah mengira Rasulullah SAW berkhianat terhadap risalah ini. Man ibtada'a bid'atan yaroha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah SAW khana risalah. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan, kemudian beranggapan baik, padahal bid'ah perkara yang baru dalam agama ini, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan perkara tersebut, perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dalam agama ini, kemudian menganggap ini suatu kebaikan, maka sungguh dia telah menduga Nabi SAW berkhianat kepada risalah ini. Mengira ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Mengira ada kebaikan-kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga perlu membuat-buat kebaikan-kebaikan dalam agama ini yang baru. Nah, padahal dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasul mengatakan ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian semuanya. Dan juga Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sempurna tidak perlu ditambah-tambah lagi atau dikurangi. Telah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Islam merupakan nikmat yang besar. Nikmatul hidayah. Ya, nikmat yang paling besar. Nah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, jangan sampai kita ragu, jangan-jangan ada agama yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyatakan agama yang lain pun benar. Nah, hendaklah kita yakin dengan agama kita. Dan yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam maka dihukumi kafir. Nah, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Nah, selesai dari bab yang kita bacakan tadi, insyaAllah nanti kita masuk pada bab zakah minal Islam. Bab zakat bagian dari Islam. Ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.